اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini, karena awal kita belajar, maka kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan, Lebaran, dan setelah keduanya itu. Serta kemudian kita akan bahas tentang persiapan untuk kita menyambut tahun ajaran yang baru. Semoga sebagaimana kita pada saat ini, pada malam ini, dan pada sehat walafiat, semoga terus Allah berikan kenikmatan secara berkesinambungan hingga kita menyelesaikan studi kita di pondok ini sampai selesai dalam keadaan keluar dari pesantren membawa ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Alhamdulillah kita sudah melaluinya. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Rahmat bulan Ramadan, barokah bulan Ramadan, dan maghfirah dari bulan Ramadan. Apakah kita bisa pastikan ataukah kita bisa mengetahui bahwasanya kita ini termasuk yang telah mendapatkannya atau bukan termasuk yang mendapatkannya? Na'udzubillah. Jawabannya adalah iya. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan tandanya. Laki-laki ada tandanya, perempuan ada tandanya. Manusia yang satu dengan manusia yang lain, tanda-tanda yang menunjukkan akan jati dirinya itu berbeda-beda. Bahkan guratan tangan, guratan ibu jari, maupun jari-jari yang lainnya itu antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang berjumlah hampir 5 miliar manusia itu semuanya tidak sama. Berbeda-beda. Berbeda bentuknya, berbeda guratannya, berbeda nasibnya, berbeda ketakwaan dan keimanannya, berbeda segala-galanya, tapi masih ada tanda-tandanya. Maka kalau kita ingin tahu tanda apakah kita ini termasuk yang mendapatkan keutamaan dan kebaikan dari bulan Ramadan, itu gampang kita itu menunjukkannya. Yang pasti tandanya adalah kita melihat keadaan kita. Kalau keadaan kita setelah bulan Ramadan lebih baik dari keadaan sebelum bulan Ramadan, maka berarti kita termasuk yang mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Tapi seandainya kita termasuk yang keadaannya lebih jelek, lebih buruk daripada keadaannya sebelum Ramadan, berarti kita termasuk mereka-mereka yang tidak diterima ibadahnya atau bukan termasuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Semoga kita bukan termasuk semacam itu. Di antaranya adalah mereka yang tadinya sebelum Ramadan dia giat belajarnya, semangat belajarnya, senang di pondok. Setelah pulang dari Ramadan, dia enggak senang di pondok. Dia enggak betah di pondok. Dia enggak mau kembali di pondok. Itu berarti tanda tanya. Apakah dia itu termasuk yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Ataukah karena perbuatan maksiat yang dia lakukan selama Ramadan sehingga Allah begitu murkanya kepadanya? Oleh karena itu, semoga tidak ada satupun di antara kita yang semacam itu. Tapi yang ada adalah setiap masing-masing di antara kita merasa rindu yang sangat besar kepada pondok pesantren yang tidak lain, bukan milik manusia, tapi pondok pesantren yang sekarang kita belajar adalah milik Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita melihat para ulama terdahulu, para salafun salih radhiyallahu anhum wa ardhah, kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, mereka mempunyai tanda-tanda khusus sebagai tanda akan meningkatnya keimanan dan ketakwaan mereka. Di antaranya, yang tadinya tidak kasyaf jadi kasyaf. Yang tadinya enggak pernah mimpi Rasulullah jadi mimpi Rasulullah. Yang tadinya tidak tampak karomah sama sekali pada dirinya, tampak karomah. Yang tadinya jauh daripada inayah, sekarang tambah inayahnya. Yang tadinya jauh daripada hidayah, sekarang bertambah hidayahnya. Dan begitu seterusnya, itu mereka dahulu. Sehingga mereka itu ketika masuk bulan Ramadan, mereka sudah mengeluh-eluhkan, mendamba-dambakan apa yang akan terjadi nanti setelah Lebaran. Mereka pastikan itu. Tapi kita tidak. Ya, sebentar lagi selesai dari Ramadannya. Ya, sebentar lagi kembali deh kita ke pondoknya. Ya, tidak. Semoga bukan iya. Iya apa tidak? Ya, semoga yang seperti itu. Berarti tanda-tanda bahwasanya kita diterima. Nah, jadi tanda kebaikan itulah yang menandakan bahwasanya amal kita sebelumnya diterima dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad SAW, jazaul hasanah hasanatun wa jazaus sayyi'ah sayyi'atun. Jadi balasan daripada sebuah kebaikan adalah kita akan melaksanakan kebaikan berikutnya setelah kebaikan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, sebagai balasan Allah terhadap pelaku kejahatan, kita akan melakukan kejahatan setelahnya, setelah kita melakukan kejahatan sebelumnya. Jadi sebagaimana jaza atau ganjaran dari kebaikan juga kebaikan, dari keburukan juga keburukan, dari dosa juga dosa, dari perbuatan dosa juga perbuatan dosa. Nah, jadi kalau seumpama kita lihat sekarang hati kita lebih mantap, lebih senang, lebih bahagia dengan Allah dan Rasulnya, lebih condong kepada ibadah, lebih cinta kepada Allah dan Nabinya serta para salihin, berarti itu tanda orang itu telah mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Allah maj'alna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita masuk malam hari Lebaran, atau tepatnya hari terakhir di bulan Ramadan, masing-masing dari kita banyak yang SMS atau WA-an atau BBM-an atau Facebook-an yang sudah diharamkan, walaupun masih dilanggar karena tertipu dengan godaan setan. Semoga menyesal mereka-mereka yang seperti itu. Selalu ditulis, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri tahun 1435 Hijriah. Itu adalah sebuah tradisi. Itu adalah sebuah kata selamat yang disunnahkan dan dianjurkan untuk kita mengatakannya kepada setiap muslim dan muslimah. Walaupun ada batasan-batasan tertentu. Kalau terjadi di antara dua lawan jenis, maka ada batasan-batasan tertentu. Batasannya adalah kalau lawan jenisnya itu adalah termasuk kerabat dekat. Atau ada hubungan guru dengan murid. Atau dia itu termasuk mahramnya atau ada periparan dengannya, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau bukan semacam itu, nah, berarti itu adalah fitnah, termasuk dosa. Nah, tapi kalau dengan sejenis, maka hukumnya tidak apa-apa, apalagi kalau sejenis itu merupakan kerabat dekat atau sahabat yang dekat. Akan tetapi apa sih maknanya? Sering kita mengatakan minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin? Nah, kita akan bahas sekarang ini. Tidak ada suatu hal yang lebih baik bagi seorang muslim daripada berdoa kepada Allah. Bahkan inti dari segala macam ibadah, apapun bentuknya, dari mulai haji, puasa Ramadan, zakat, sholat, dan juga puasa serta yang lain-lainnya, itu semuanya itu intinya adalah berdoa kepada Allah SWT. Cuma ini adalah wasilah. Karena kita harus ada wasilah. Gak mungkin kita itu langsung kepada Allah tanpa wasilah. Langsung dapat pahala tanpa wasilah. Tidak mungkin. Seseorang dapat pahala karena perantara niatnya, perantara tindakannya, perantara ucapannya, perantara angan-angannya dan sebagainya. Jadi perantara itu harus ada. Wasilah itu harus ada. Gak mungkin kita itu masuk surga tanpa wasilah. Gak mungkin. Kita mendapatkan derajat tinggi tanpa wasilah. Gak mungkin. Jadi harus ada wasilahnya. Nah, maka wasilah yang paling utama daripada segala macam wasilah yang ada, yang terkandung di dalamnya unsur ibadah, yang tidak lain tujuan utamanya atau intinya itu adalah doa. Itu adalah harus menggabungkan antara hablun minallah wa hablun minannas. Jadi arti daripada doa itu yang nanti kita akan jelaskan. Arti daripada doa itu adalah minal aidin, semoga engkau termasuk yang berulang-ulang melewatinya. Bukan hanya berulang-ulang melewati bulan Ramadan. Apa gunanya kalau berulang-ulang bulan Ramadan kita lewati, tapi kita tidak mendapatkan apapun juga. Bahkan, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, telah berdosa besar jika seseorang keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena begitu banyak perkara-perkara, sebab-sebab, yang menjadi sebab orang lain itu atau orang yang melaluinya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau seumpama sebab-sebab yang sudah dipermudah dan begitu banyaknya, tidak ada satupun yang mencantolnya atau mengkaitnya sehingga dia itu mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, berarti ini dari saking besarnya dosanya dan murkanya Allah kepada orang itu. Nah, oleh karena di sini, tidak cukup minal aidin, tapi tambahi wal faizin. Tidak cukup kita itu berulang-ulang, apa gunanya panjang umur. Tapi ternyata kita termasuk orang yang buruk amalnya. Oleh karenanya, di antara yang dipuji oleh Nabi SAW terkait dengan hamba-hamba Allah yang terbaik adalah khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Harus ada dua sisi. Kalau cuma satu sisi, itu bukan terbaik. Panjang umurnya, tapi bukan terbaik amalnya, buat apa? Baik amalnya, tapi dia pendek umurnya, ya, juga bukan termasuk yang terbaik. Yang terbaik itu adalah panjang umurnya, sehat badannya, sempurna akal dan jasmaninya, kemudian tindakan amal kebaikannya juga baik. Nah, itu adalah seorang yang paling apa, kita semuanya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya katakan minal aidin, kamu minal aidin, termasuk yang mengulang-ulang, bukan hanya setahun lagi depan udah itu mati, enggak. Terus aku doakan minal aidin. Jadi terus kamu akan berulang-ulang datang bulan Ramadan ini, sininan ba'da sinin, wa'waman ba'da awa. Jadi bertahun-tahun ke depan yang akan datang tetap engkau akan meraihnya. Tapi ditambah wal faizin, tapi kamu termasuk yang sukses mendapatkan kebaikan itu, mendapatkan Lailatul Qadar itu, mendapatkan Qiyamul Lail itu sampai selesai. Betul-betul menghidupkan pada 10 hari yang terakhir, betul-betul melaksanakan puasa dan diterima puasanya, benar-benar melaksanakan banyak sedekah dan diterima sedekahnya, semua amal kebaikan itu akan kembali kepada kamu sehingga kamu termasuk sukses. Didoakan semacam itu juga. Minal aidin wal faizin. Kemudian itu ucapan satu sisi yang pertama, doa. Kemudian ditambahi di bawahnya maaf lahir dan batin. Itu bukan sebuah pernyataan tapi sebuah permintaan. Ngerti enggak? Ustaz berbicara dengan orang kampung apa orang kota? Kalau orang kota ngerti, kalau orang kampung ya nunduk-nunduk aja gitu. Yang merasa orang kampung jangan tersinggung karena Ustaz juga orang kampung. Ngerti gak? Itu sebuah permintaan, bukan pernyataan. Maaf lahir batin maksudnya, saudaraku, maafkan aku ya dengan pemaafan lahiriah dan batiniah. Lahir batin itu bukan melahirkan. Ngerti gak? Jadi lahir itu adalah dohir. Yang diketahui itu lahir namanya. Dohir namanya. Yang merasa orang kampung baru tahu, ya alhamdulillah catat. Batin-batin itu yang enggak diketahui. Yang disengaja, yang diketahui dohir. Yang enggak diketahui, yang enggak disengaja namanya batin. Nah, gitu. Ada hakikat, ada syariat. Syariat itu dohir, hakikat itu batin. Nah, jadi aku minta maafmu. Secara lahiriah, secara batiniah aku minta maafmu. Oh iya, sama-sama. Jawabannya begitu. Kalau mau singkat. Kalau mau sepadan, maka katakan juga minal aidin juga ya. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin juga ya. 00 lah gitu. Faham? Itu berarti sepadan. Kalau kita itu diberbuat baik oleh orang lain, kita harus membalasnya sesuai dengan sepadan. Paling tidaklah. Kalau bisa lebih baik. Kalau tidak bisa, ya sepadan. Oleh karenanya kan, pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW melihat ada satu orang datang kepada Nabi. Kemudian orang itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi Muhammad kepada yang sebelahnya, dia dapat 10. Tiba-tiba, enggak lama kemudian datang lagi orang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi Muhammad, setelah dijawab, dia dapat 20. Dan setelah itu datang orang ketiga. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab oleh Nabi, lalu dia berkata kepada sampingnya, dia dapat 30. Mau dapat 10, 20, atau 30? Nah, harus sepadan. Paling tidak itu sepadan. Jangan sampai kita berkurang. Kamu dikasih coklat, ngasihnya tempe balasannya. Ya. Enggak sepadan namanya itu. Makanya di sini saya katakan, yang sudah memberikan hadiah buat Ustaz, Ustaz sudah pesan pada waktu itu. Kalau ada ngasih hadiah, hadiah itu dari siapa? Tulis. Supaya Ustaz ingat dan Ustaz sampaikan. Terima kasih. Kenapa? Bukan termasuk orang yang bersyukur kalau dia itu tidak membalas kepada orang yang memberikan hadiah kepadanya. Paling tidak dengan mengatakan jazakallah khair. Ternyata banyak yang tidak ditulis, tidak dicatat. Sehingga di sini Ustaz katakan yang memberikan hadiah kepada Ustaz, Ustaz ucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khairan jaza. Semoga diberkati urusannya semuanya. Sedangkan yang enggak ngasih hadiah, enggak apa-apa. Karena Ustaz yakin kalian mendoakan Ustaz. Itu adalah sebaik-baik hadiah. Saya dan Ustaz juga katakan, jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah membalasnya. Nah, jadi, ternyata kita itu diperintahkan dalam agama untuk sepadan. Kalau bisa lebih baik. Nah, kecuali kalau ada sebuah pemberian yang tidak membutuhkan kepada pembalasan. Karena bentuk pembalasannya itu tidak diharapkan seperti itu. Tapi yang lainnya. Seperti apa? Seorang murid memberikan kepada guru. Masa mau dibalas juga dengan makanan? Tidak. Tapi dia mengharapkan apa? Doa, keberkahan, ridhonya guru dan sebagainya. Mahabbahnya guru dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ada juga pemberian yang diharapkan balasannya. Biasanya itu datang dari orang yang tidak punya kepada orang yang punya. Kalau semacam itu, maka hendaknya kita balas dengan yang lebih daripada apa yang diberikan. Dan kadang-kadang pula ada seorang yang memberikan sebagai tanda cinta, tanda perhatian, dan tidak membutuhkan kepada pembalasan, tapi kalau dibalas dia akan senang juga. Itu kalau seumpama sejawat dengan kita, sepadan dengan kita. Bukan orang yang di bawah kita atau di atas kita. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita itu membalas suatu kebaikan daripada manusia itu. Nanti. Kemudian, di sini, kenapa kita diperintahkan dan dianjurkan untuk saling maafan di antara manusia? Bukankah kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita ketika di bulan Ramadan karena puasa kita, karena sahur kita, karena terawih kita, karena bacaan Quran kita, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang banyak itu bisa menyebabkan kita termasuk yang berhak mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus minta maaf? Kenapa? Kita harus meminta maaf kepada manusia dikarenakan setiap orang daripada hamba-hamba Allah yang muslim, dia diwajibkan untuk melaksanakan dua hal sekaligus. Tidak mungkin dipisahkan antara dua hal itu. Kenapa? Kita butuh wasilah. Sedang wasilah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala karena apa? Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, wabtagu ilaihil wasilah. Yang artinya, hendaknya kalian cari ridhonya, kalian cari pahalanya, kalian cari segala kebaikan yang datang darinya itu dengan cara perantara. Nggak mungkin tanpa perantara, harus dengan perantara. Nah, oleh karenanya di sini kita harus menjalankan dua sisi sekaligus. Apa itu? Hablum minallah, hablum minannas. Kalau hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannas ini nggak bagus, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ingat tidak? Bagaimana ceritanya seorang wanita yang dia itu sawamatun nahar, siang hari dia berpuasa, gawamatul lail, pada malam hari dia sholat malam, tapi dia mempunyai kebengisan dalam dirinya, tidak ada rasa kasih sayang pada dirinya, sehingga dia itu tega memasukkan kucing ke dalam kamarnya, kemudian tidak diberi makan sampai mati. Ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perihal wanita itu, apa jawaban Nabi Muhammad? Hiya finnar. Dia di neraka. Kenapa? Hablun minan nasnya itu tidak ada. Walaupun kucing itu bukan manusia, tapi itu berkaitan dengan cinta. Cinta itu kepada sesama. Baik sesama makhluk atau sesama manusia. Ini tidak ada. Sehingga apa? Timpang. Ketika timpang, Allah akan memberikan dia azab. Ketika kita taat kepada orang tua, tapi kita tidak melaksanakan syariat Allah. Kita taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi kita bukan seorang muslim. Apa artinya? Karena apa? Timpang. Begitu pula sebaliknya. Jadi harus yang namanya hablum minallah, hablum minannas, sama-sama baiknya. Nah, makanya Ramadan sudah kita beribadah semaksimal mungkin. Puasa semaksimal mungkin. Sholat semaksimal mungkin. Baca Al-Quran semaksimal mungkin. Nah, tinggal satu sisi. Apa itu? Sisi hablum minannas. Kapan itu kita laksanakan? Ketika masuk hari lebaran, kita saling maaf-maafan. Biarkan kembali kosong lembaran kita. Yang berkaitan dengan manusia kosong. Tidak ada satu kesalahan pun. Tidak ada kaitan dengan siapapun. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang tidak ada kaitan dengan orang lain, kaitan dosa maksudnya, maupun kaitan kewajiban, maka orang itu adalah orang terbaik sisi Allah. Masih ingat bagaimana ceritanya Al-Habib Hamid bin Umar al-Bin Hamid? Beliau adalah kebanggaan para Alawiyin. Jadi Habaib itu ada dua cabang. Cabang yang pertama dari Sayyidina Hasan. Cabang yang kedua dari Sayyidina Hussein. Jadi yang cabang Sayyidina Hussein itu dijuluki dengan Alawiyin. Sedangkan cabang dari Sayyidina Hasan itu dijuluki dengan Hasaniyin. Yang sekarang itu Al-Hasni, Barakwan, Anggawi, Maghrabi dan sebagainya. Tapi kalau dari Sayyidina Hussein itu sangat banyak. Bahkan ratusan. Di antaranya adalah Baharun. Karena Ustaz Baharun pertama kali. Al-Atas, As-Saggaf, Mohdor dan sebagainya itu. Paham? Itu mereka dari Alawiyin Sayyidina Hussein. Ada dua wali yang diperebutkan kemuliaannya oleh dua kubu ini. Bukan kubu Jokowi Prabowo. Tapi kubu Alawiyin sama Hasaniyin. Gitu. Yang Hasaniyin sangat bangga kepada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Kenapa beliau? Beliau itu seorang wali yang besar, mendapatkan makom yang tinggi sisi Allah Ta'ala, dan merupakan sebuah kemuliaan yang bukan hanya dirasakan olehnya, keluarganya, buku-bukunya, kitabnya, bahkan para murid-muridnya semua mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaan seseorang itu kita lihat kepada sekitarnya. Tambah meluas, tambah besar kemuliaannya. Tambah menyempit, berarti tambah kecil kemuliaannya. Ngerti dia? Nah, jadi kalau seumpama kemuliaan itu hanya dalam wiridnya saja, berarti agak sempit. Kemuliaannya itu hanya di anak-anaknya saja, berarti juga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sudah kemuliaannya, rahasianya ada terletak pada karangannya, pada wiridnya, pada anak-anaknya, pada santri-santrinya, itu berarti seorang yang mendapatkan kemuliaan yang mutlak. Seperti siapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibul Ratib. Kitab-kitabnya itu mulia. Rahasianya semua luar biasa. Kitab-kitabnya di mana-mana selalu dibaca. Di seantero penjuru dunia. Wiridnya dibaca juga di seluruh dunia. Ratib Haddad, Wiridul Latif, dibaca di mana-mana. Kemudian, anak-anaknya, orang-orang besar semuanya, Al-Habib Hasan bin Abdullah Haddad, cucunya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, cucunya lagi Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Cucunya lagi yang ketujuh. Yaitu yang dipanggil Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang karomahnya sangat masyhur dan sebagainya. Nah itu kemuliaannya ada pada anaknya. Ada pada kitabnya. Ada pada muridnya. Ada pada wiridnya. Itu adalah seseorang yang mendapatkan kemuliaan dengan cara mutlak. Semoga kita termasuk semacam itu. Sayyidina Ahmad Rifai ini. Ketika tersiar kabar bahwasanya beliau akan melaksanakan ibadah haji, maka para murid-muridnya, para pecinta-pecintanya, karena beliau adalah seorang yang karismatik, langsung mendaftarkan diri untuk berhaji bersama-sama. Sehingga tercatat pada saat itu, yang melaksanakan haji bersama Sayyidina Ahmad Ar-Rifai sebanyak 60 ribu orang lebih. Dari Baghdad semuanya itu. Berangkatlah. Ketika beliau berangkat, beliau menyewa tukang unta. Tukang unta itu adalah rental gitu. Rental unta gitu. Kalau dulu itu kan gak ada mobil. Jadi rentalnya ya rental unta, rental kuda gitu. Ini beliau menyewa rental unta. Untuk menyampaikan dia ke Al-Haramain sampai kembali lagi Baghdad. Kata beliau, saya bayar di depan. Atau saya bayar dengan apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti di Madinah. Kata tukang untanya itu, Galia Imam, biarkan aku mendapatkan apa yang kamu dapatkan di Madinah semua untuk. Nah ini termasuk yang bujur nasibnya. Untung. Kenapa? Karena ketika Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu sedang berziarah kepada Nabi SAW. Yang sebelumnya dari mulai Baghdad sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Itu sudah menyebabkan kematian sebanyak 80 unta. Dia naik, meninggal. Naik lagi, mati lagi. Kenapa? Karena madat yang sangat kuat yang turun daripada Allah SWT. Madat kok bisa membunuh? Madat itu bukan mau membunuh. Madat itu berat. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Quran, inna sanulki ilaika qawlan taqila. Makanya hafalkan Quran. Biar bisa nuruskan. Kayak orang bengkok aja. Gitu. Inna sanulki, kami akan turunkan kepada kalian qawlan. Suatu perkataan taqila yang sangat berat. Nah, ini. Jadi ketika madad, seorang wali itu dapat madad daripada Allah Ta'ala. Seperti lagunya Habib Syekh itu loh. Al-madad. Ah, itu. Enak enggak suara Ustaz? Best enggak ada muji ya Ustaz. Muji sendiri. Fahim? Nah, itu al-madad. Pemberian Allah berupa rahasia sir itu namanya. Menyebabkan untanya itu mati 80. Sehingga pada saat itu beliau katakan kepada tukang untanya, saya bayar setiap mati satu. Saya bayar atau nanti? Tetap. Beliau mengatakan nanti aja waktu di Madinah. Beruntung dia. Ketika beliau ingin berziarah ke makam datuknya Nabi Muhammad SAW, itu para pecinta-pecintanya itu rebutan untuk mendapatkan satu tempat di sampingnya Sayyidina Ahmad Arifai. Sehingga tempat yang terletak di samping Sayyidina Ahmad Arifai ketika berziarah itu dihargai dengan 1 dinar. Padahal kewajiban zakat 20 dinar, ini 1 dinar. 35 juta dibagi 20. Berarti berapa? Dibagi 10. Jadi kira-kira 3 juta setengah. 4,2 gram itu, 4,2 gram. Kalau harga 500, 4 berarti 2 juta. 4,2 ya. Yeah. 2 juta sekian. 1 kaki, 2 juta sekian. Dihargainya. Mau dia. Kenapa? Berziarah depannya, dekatnya Sayyidina Ahmad Rifai. Siapa yang tidak tahu? Pasti ada karoma yang tampak. Ada kemuliaan yang tampak. Sehingga berani mereka keluarkan. Sehingga uang banyak diberikan semuanya kepada tukang untanya. Ketika beliau berziarah, beliau melantunkan syair yang sangat terkenal. Yang berbunyi, fi halatil bu'di. Ruhi kuntu ursiluha. Tuqabbilul ardu anni wahyana ibadi. Ya Allah ketika, ya Rasulullah ketika aku jauh darimu. Aku kirimkan ruhku datang ke pusaramu. Untuk mencium pusaramu sebagai ganti daripada diriku. Wal'an, sekarang. Naubatul ashbahi qad hadarat. Aku sendiri yang datang. Badanku sendiri yang datang depanmu ya Rasulullah. Famdud yadaika kai tahdo bihi syafati. Keluarkan tanganmu. Supaya kedua bibirku itu mendapatkan kemuliaan dengan mengecutnya. Siapa yang minta? Seorang wali Allah. Seorang cucu Nabi yang dicintainya. Maka begitu selesai beliau ucapkan langsung keluar tangannya Nabi SAW. Keluar. Dipegang oleh Syekh Ahmad Rifai diciumnya. Dan itu dilakukan di depan semua yang berziarah melihat itu tangannya Nabi Muhammad yang mulia. Ini loh, kemuliaan itu semacam ini. Bukan orang dapat pejabat yang tinggi itu mulia, orang yang ganteng mulia, orang yang banyak uangnya mulia. Enggak, itu enggak mulia. Yang mulia itu kalau mimpi Nabi Muhammad, disayang oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, itu mulia. Bersih hatinya, baik akhlaknya, setiap orang berkumpul sama dia senang, dia mengatakan sesuatu pasti diterima, itu adalah orang mulia. Itu orang mulia. Untuk itulah kalian berada di pondok semuanya untuk menjadi seperti itu. Bayangkan nampak kesempatan hidup sekali. Kesempatan hidup sekali jangan kalian coreng. Jangan kalian kotori kehidupan kalian yang hanya sekali itu dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Kemarin Ustaz sampai meringis mendengarnya dan pilu hati Ustaz karena melihat tangisan dia. Di mana tatkala ada satu orang anak baru. Dia mau masuk pondok, umurnya 16 tahun. Ketika datang mendaftarkan di sini kan ada interogasi. Kita tanya, terpaksa apa enggak? Terpaksa jangan masuk sini. Nah, karena kita enggak mau beban. Masa harus nemenin terus anak baru. Gitu. Nah, makanya ini kesempatan ya, bagi anak-anak yang lama, kesempatan. Kalau mau dapat jariah, dapat ridhonya Allah Ta'ala sekarang. Kalau ada saudara kita, mereka semua saudara kita. Enggak ada. Ini teman kita enggak. Saudara kita semuanya. Tambah merasakan dia itu ada saudara. Siapapun dia tidak pandang bulu. Maka berarti orang ini sempurna keimanannya. Tapi kalau ini orang Madura, ini orang jelek mukanya, aku nggak mau, aku suka yang cakep-cakep aja. Gitu. Nah, itu berarti bukan karena keimanan, bukan karena Allah SWT. Ya maaf, Ustaz sebutkan Madura juga. Ustaz Madura juga gimana? Nah, jadi, yang disebut-sebut itu biasanya jadi mulia. Jadi jangan merasa tersinggung yang Madura. Ya. Ustaz bilang apa tadi? Itu Serina, kenapa nangis? Setelah diinterogasi, ternyata anak putra ini, dia sudah pernah berhubungan badan. Sehingga dengan terpaksa, maaf, saya tidak bisa menerima. Kami tidak bisa menerima. Akhirnya, setelah kita kasih tahu para orang tuanya, anaknya juga kita kasih tahu, kita tidak bisa menerima di sini, nangis dia. Nangis berat-berat, pengen dia masuk. Kita tidak bisa menerima. Di dunia sudah dijelekkan oleh Allah Ta'ala. Di dunia dia sudah merasakan penyesalan yang luar biasa. Bagaimana nanti kelak di akhirat? Untuk itulah kita berada di pondok ini. Supaya kita tahu mana jalan yang benar. Mana jalan yang membahagiakan. Kamu lihat orang tua kamu sekarang nih. Banyak keluarga kita cerai. Gak harmonis. Banyak keluarga kita yang kehidupannya begini, begitu dan sebagainya. Kenapa? Itu karena ulahnya sendiri. Fabih makan sahabat edikum. Kita mau seperti itu. Tidak. Cari kehidupan. Cari masa depan. Yang mencari masa depan itu siapa? Bukan orang lain. Bukan orang tua kita. Bukan keluarga kita. Tidak. Bukan guru kita. Kita sendiri. Man ya'mal su'an yujza bihi. Setiap orang yang melakukan sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, dia akan mendapatkan akibatnya sendiri. Sedangkan orang yang berbuat kebaikan juga akan mendapatkan kebahagiaan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma jazaul ihsan illal. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali harus kebaikan pula. Kebahagiaan, kesenangan, kesentosaan, keamanan, kesejahteraan itu yang akan didapatkan. Pasti itu yang akan didapatkan. Ketenangan hati, orang semua dekat nikmat, merasa senang kepadanya. Banyak temannya, enggak ada pernah dia itu merasa orang lain itu musuhnya. Enggak pernah benci pada orang, hatinya bersih. Itu loh. Itu orang yang baik. Itu yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu sabar. Kalian berada di sini itu enggak bakal diridhoi oleh setan-setan itu yang terkutuk itu. Fem, dia benci kepada kamu. Dia, gimana usahanya supaya kamu tidak betah sini. Ngerti enggak? Ah, jadi kalau sudah timbul enggak betah, itu dari setan. Lawan, lawan. Kamu di sini mau jadi orang baik. Kamu di sini ini berada di dalam lingkungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di dalam penjara. Enggak ada penjara semacam ini, nikmat. Kamu tanyakan pada orang-orang yang sudah belajar di pondok ini. Nikmat berada di pondok. Kita punya saudara, semuanya saudara. Enggak ada orang lain. Bangun malam sama-sama. Di mana kamu bisa melihat masjid yang ketika melaksanakan sholat lima waktu, masjid itu penuh semuanya dengan melaksanakan jamaah. Pernah? Pernah di luar sana? Enggak ada. Di sini aja pesantren. Ini tempat takwa. Ini tempat beriman. Dan inilah tempatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalian berada di sini itu untuk menjemput kebahagiaan kalian. Ingat, masa depan kalian tergantung masa lalu. Sekarang ini termasuk masa lalu yang kita jalani. Kalau kita baik, kita berusaha membersihkan hati kita dan kita bersih hatinya, maka kita pasti hidupnya bahagia. Kenapa? Kita digampangkan, dialurkan oleh Allah Ta'ala kepada jalan yang benar. Dan itu yang kita minta setiap hari, setiap habis sholat. Setiap sholat selalu kita minta di dalam surat Al-Fatihah yang harus kita laksanakan. Kalau enggak, tidak sah sholat kita. Apa itu? Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi itu yang terjadi. Rugi kan? Rugi dia. Baik, oleh karena ini kesempatan anak baru, kita lihat saudara kita kurang besar, kita harus berkorban. Bagaimana supaya dia betah? Siapa yang bisa membetahkan dia karena sebab orang itu, maka dia mendapatkan jariahnya. Selama dia berada di sini berapa tahun, maka dia dapat ganjarannya. Berlomba-lomba, cari kebaikan. Sekarang kita ini musimnya, saatnya, waktunya, ini medannya. Untuk kita mencari ridha Allah, untuk kita mencari maghfirah Allah, untuk kita mencari dan menggapai cintanya Allah dan cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Tambah banyak yang kita rangkul, tambah banyak yang kita dapatkan. Sam, jangan pas. Iya, Ustaz, alhamdulillah anak baru banyak yang didekati oleh yang lama. Iya, kenapa? Karena masih banyak kue-kuenya. Masih banyak jajan-jajannya. Nanti kalau sudah jajannya habis, dijauhin. Jangan. Kalau bisa kita yang ngeluarkan jajan, kita yang ngeluarkan uang, kita berkorban. Untuk apa? Supaya dia itu betah. Kenapa kita harus melawan musuh kita utama? Siapa dia? Betah. Fem, kita gak mau. Semuanya kita harus masuk surga semuanya. Fem, semuanya harus bersama Rasulullah. Dan semuanya tetap sekarang sudah masuk dalam organisasi kita. Apa itu organisasi kita? Jadi ingat, anak-anak baru semuanya, kita katakan, kita semua ada di sini semuanya, dan semua yang pernah belajar di sini, mereka semua termasuk organisasi WWSDJPL. Yang tidak lain singkatan daripada wanita, wanita salihah jalan. Anak baru, ada yang enggak mau jadi pendampingnya Rasulullah? Ada yang enggak mau? Ada yang enggak mau? Enggak mau? Nah, kalau mau betah ya. Nanti kalau ada yang nyakitin yang anak-anak lama, bilang sama Ustaz. Nah, nanti tak jewer telinganya. Fem, aja seperti itu. Ustaz bilang apa tadi? Kau kembali ke sini. Nah. Kemudian, kalian harus bersyukur kehadirat Allah SWT dengan syukur yang tiada tara. Tiada tara bukan tiara. Tiada tara. Kenapa demikian? Karena kalian sudah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Dan orang tua kalian diberikan rizki oleh Allah Ta'ala. Sehingga keduanya mampu untuk membawa kalian ke dalam pesantren semacam ini. Kenapa Ustaz katakan demikian? Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan. Barang siapa yang berusaha berjalan dalam satu jalan, jalan itu tujuannya adalah mencari ilmu, maka akan dipermudah baginya untuk masuk dalam surga. Dipermudah. Coba dimaknai, direnungkan artinya. Dipermudah baginya untuk masuk surga. Tidak ada satupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang oleh Allah Ta'ala diberikan sebagai balasannya itu surga, kecuali dengan hilang nyawa, hilang harta, ngorban keperasaan dan sebagainya, baru kemudian dia akan mendapatkan itu. Tapi di sini enggak. Kalau kita sudah menempuh satu jalan, di mana jalan itu tidak ada lain tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka akan digampangkan Allah Ta'ala, dia itu masuk ke dalam surga. Semoga ini terus berkesinambungan. Dan ini ada ceritanya untuk memotivasi kita semuanya. Dulu waktu Ustaz masih belajar di Pondok Dalwa ini, Ustaz belajar dari tahun 81 sampai 92. Berarti berapa tahun? 11 tahun. Dikurangi tidak naik 2 tahun. Berapa tahun berarti? 9 tahun selesai. Alhamdulillah 9 tahun selesai. Cuma karena saya tidak naik jadi 11. Jadi yang tidak naik, bagus. Kenapa? Ikut sunnahnya Ustaz Segar. Ngerti gak? Tapi yang naik lebih bagus lagi karena ikut sunnahnya Habib Zain. Jadi masing-masing ada kebaikannya. Kenapa? Segala ketentuan Allah yang terbaik. Gak ada ketentuan Allah yang tidak terbaik. Semuanya baik. Kalau kita hemat, lalu kita pikirkan dan kita renungkan, semua ketentuan Allah yang terbaik. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala itu cinta kepada kita melebihi daripada cinta Nabi kepada kita. Melebihi daripada cinta diri kita kepada diri kita. Melebihi daripada cinta orang tua kita kepada kita. Kalian belum bisa merasakan. Karena kalian belum pengalaman. Kita sebagai orang tua, ketika melihat anak kita atau putri kita dalam keadaan sakit, susah bernafas, kemudian sulit tidurnya, batuk yang tidak ada henti-hentinya, maka itu yang namanya orang tua itu pilu perasaannya. Di saat itulah dia itu berangan-angan, ya Allah pindahkan penyakitnya, jangan dia yang sakit, biarkan aku yang sakit. Itu orang tua. Cintanya, rahmatnya luar biasa. Tapi ternyata Allah Ta'ala lebih cinta kepada hambanya melebihi daripada itu semuanya. Pernah suatu waktu, Nabi kita Muhammad SAW melihat sahabat-sahabat Nabi itu terharu sampai menangis. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi peperangan, berkecamuknya peperangan, ada seorang anak yang masih balita, tiba-tiba terlepas daripada dekapan ibunya, dan masuk ke dalam arena peperangan. Sehingga bisa jadi, yang namanya orang berperang, sahabat sana, sahabat sini, gak terasa, ini ada anak kecil. Yang dia gak tahu, mana pedang, mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan, dia gak tahu. Dia cuma jalan, berlari, dia gak tahu. Sehingga pada saat itu timbul keresahan, kegalauan hati daripada seorang ibu. Memikirkan anaknya yang masuk dalam medan perang semacam itu. Sehingga tampak pucat. Tampak dalam keadaan sangat-sangat ketakutan wajahnya ibu tersebut. Begitu pula si anak. Ketika mendengarkan suara kreng-kreng-kreng itu pedang itu, dia takut. Dia lari. Nggak tahu larinya kemana, dia nggak tahu. Benar apa tidak? Mendekat kepada ibunya atau tidak? Ketika melihat semacam itu, sahabat Nabi, ketika melihat si ibu ini menangis, mereka semua sedih. Sedih, sambil cari-cari yang mana anaknya. Tiba-tiba anak itu muncul-muncul lari-lari. Si ibu melihat anaknya dalam keadaan selamat. Senangnya luar biasa. Bergembiranya. Dia juga berlari sambil menangis. Anakku sambil mendekapkan dia. Membuka tangannya seperti ini. Dan anak juga seperti itu. Sampai terjadi pelukan itu. Ketika terjadi pelukan itu, sahabat Nabi semuanya menangis karena terharu. Meneteskan air mata tanpa terasa. Sehingga begitu Nabi SAW melihat banyak mereka menangis, ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kalian menangis? Maka kemudian dijawab oleh mereka, ya Rasulullah, kami melihat kepada antara ibu dengan anak itu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Demi Allah, Allah Tuhan kita itu lebih cinta kepada kalian melebihi daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi jangan sampai kita katakan bahwa Allah Ta'ala itu dalam ketentuannya itu tidak ridho, atau tidak menyenangkan, atau tidak adil, atau tidak rahmat, tidak kasih sayang kepada kita. Enggak. Semua muamalahnya Allah dan ketentuannya kepada kita semua dilandasi dan didasari dengan rahmat. Cuma kita tidak tahu. Makanya kan, kalau kita melihat ke masa yang lalu, kita katakan, untung ya terjadi yang kayak gitu. Kalau enggak gitu. Oleh karenanya juga, berapa banyak di antara kita yang dulunya dari saking tidak kuatnya ketika kita menghadapi ujian dan cobaan Allah pada saat itu, sampai-sampai berharap supaya kita dicabut saja nyawanya. Ya kan? Dulu, ingat gak? Waktu ada cobaan yang sudah berat, kita gak mampu. Udah mati aja, ya Allah, ambil nyawaku. Gitu kan? Ya kan? Sekarang masih ada yang mau mati? Ada yang mau minta Fatihah? Insyaallah kita bacakan Fatihah sekali aja mati betulan. Ada yang mau? Kenapa? Karena kita sudah tahu, ternyata ada baiknya. Ternyata cuma ada batasnya sampai di situ saja. Jadi Allah itu rahmat. Jangan kamu katakan orang tuaku begini, yang hartanya sempit lah, yang ini. Jangan banyak berbicara. Serahkan kepada Allah. Allah lebih tahu. Makanya kamu di sini untuk apa? Untuk mencintai Allah. Bagaimana caranya mencintai Allah dan menggapai cintanya Allah? Ini salah satu contoh. Mulyono namanya. Salah satu temannya Ustadz, bahkan satu kamar sama Ustadz. Kamarnya Ustadz itu adalah lokal di bawah lokal yang kebakaran dulu. Yang sekarang jadi kantor. Nah itu di bawah itu, yang jadi kantor itu dulu adalah kamarnya Ustaz, kamar nomor 1. Jadi kamar 1 itu kamarnya Ustaz. Jadi yang di kamar 1 berarti ikut sunahnya Ustaz segala. Yang kamar 7 ikut sunahnya Habib Zain. Yang kamar lainnya ikut sunahnya Abuya Habib Fasal. Kenapa? Karena Abuya yang menentu. Bukan. Ternyata semua ada baiknya. Jadi semua yang ditentukan Allah yang terbaik. Akhirnya apa? Ini Mulyono ini gampang diingat karena Abuya selalu menyebutnya. Kenapa kok selalu disebut Abuya ini? Orangnya Masya Allah. Begitu pendidik yang luar biasa. Cinta kepada semua muridnya. Dianggap anaknya. Bahkan melebihi daripada anaknya. Itu Abuya Habib Hasan. Sehingga ketika murid-muridnya itu tampak redup atau berkurang semangat, maka dihibur oleh Abuya. Di antara hiburan adalah dulu Abuya pernah mengadakan lomba yang unik. Lombanya apa? Siapa yang paling kecil, siapa yang paling pendek, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling gendut, besar, siapa yang paling kurus. Kan unik gitu. Jadi untuk bikin hiburan aja gitu. Akhirnya ternyata Mulyono ini almarhum, dia itu termasuk yang paling kecil sama yang paling kurus. Kenapa? Timbangannya paling ringan. Orangnya kecil. Sudah kecil, udah itu umurnya 7 tahun waktu masuk pondok. Dulu diterima, sekarang sudah enggak dulu. Bukan enggak diterima, enggak dulu. Sampai kelas 6. Gitu. Akhirnya, dia belajar di pondok kita. Dan ada sesuatu yang enggak bakal dilupakan dengan Mulyono ini. Kenapa? Karena suatu dia itu tidur, mungkin karena banyak nyamuk dan sebagainya, obat nyamuknya taruh di sampingnya, tempat tidur. Akhirnya kasurnya kebakaran. Dan herannya, subhanallah, sudah kebakaran, dia masih tidur aja. Masya Allah. Jadi untung diselamatkan, untung diangkat. Diangkat dia bingung, sampai keluar baru bangun. Luar kamar baru bangun. Nah, setelah 7 tahun dia belajar di pondok ini, dia pindah ke Keraksan. Pindah ke Keraksan. Karena memang mungkin orang tuanya tidak mampu. Gitu. Cuma dia gak mau berterus terang kepada Abuya, sehingga Abuya gak paham kalau dia itu adalah masih mau di sini, tapi dia tidak mampu. Kemudian dia pindah ke Keraksan. Gak lama di Keraksan, celakaan meninggal dunia. Rahimallah. 5 tahun berlalu dari kematiannya. Ketika beliau itu meninggal, almarhum ini, mau dibawa ke Pontianak, orang tuanya gak mampu, gak punya. Jadi kalau mau bawa pada waktu itu uang banyak, kira-kira 7 juta. Gitu. Itu terjadi sekitar tahun 90 sekian. Akhirnya, sudah. Katanya suruh kubur di sana aja. Dikuburkanlah. 5 tahun setelah kejadian, kematiannya, ibunya itu bermimpi. Bukan hanya sekali, tapi berpuluh-puluh kali yang meminta kepada ibunya supaya jasadnya itu dipindah ke Pontianak sana, tempat ibunya ada. Karena berpuluh-puluh kali, dia beban juga sebagai seorang ibu, dia tidak tega. Sudah dia gak datang, emang dia gak punya uang. Kalau gak punya, hanya dikumpulkan uang sampai dia punya uang untuk berangkat ke Keraksan. Dibawa dia beli koper yang besar. Apa maksudnya? Untuk membawa mayatnya si, kalau semuanya tulang-tulangnya sudah diambil tulangnya, dia bawa minyak yang banyak supaya enggak terkuak, enggak sampai keluar. Itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Karena memang dia beban. Seorang ibu gimana sih gitu. Dibawalah. Setelah sampai di Keraksan, dia minta izin kepada kiainya dan kepada kiai-kiai situ, dikasih tahu, dijelaskan tentang mimpinya berpuluh-puluh kali. Karena seperti itu, ya sudah, mau gimana lagi? Silahkan. Digali. Subhanallah, begitu digali, ternyata kain kafannya masih putih. Inilah yang Ustaz katakan, ini wasilah. Ini cuma wasilah. Ini cuma perantara. Ini cuma sebab. Maksudnya apa? Ingin Allah menampakkan kepada kita semuanya. Lihat loh, talibul ilm. Lihat santri kalau meninggal. Begitu dilihat, itu kain kafannya masih putih, bersih. Dan subhanallah, jasadnya itu masih utuh. Dan subhanallah lagi, karena beliau ketika terjadi kecelakaan itu ada sebagian organnya yang terlepas. Sehingga ditaruh di plastik. Itu masih bercampur dengan darah itu. Dari lukanya itu masih keluar darah, merembes darah. Pada 5 tahun yang lalu dia meninggal. Herannya, ketika dia itu dibawa ke rumahnya untuk dimasukkan ke koper yang sudah disiapkan, itu naik becak. Waktu naik beca enggak perlu diginikan, duduk di samping ibunya. Fem, ini yang bercerita. Yang bercerita langsung yang melihatnya dan tukang becanya sendiri mengatakan waktu Pak, waktu Mulyono itu, waktu mayat itu, jadi bisa didudukkan. Mana ada jasa sudah 5 tahun ya pasti kaku lah. Ini enggak bisa didudukkan, kakinya ke bawah, ininya begini. Fem. Ketika Mulyono itu diturunkan ke rumah, itu tukang becanya bersumpah, wallah saat itu saya lihat saat angetnya tempat di Mulyono itu masih anget. Biar kita tahu. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun. Jangan kalian kira bahwasanya orang mati karena Allah mereka itu seperti orang mati atau mereka itu mati sungguhan, tidak, mereka itu hidup. Mereka diberikan rezeki langsung daripada Allah SWT. Mana ada secara medis enggak masuk akal. Masih bisa digerak-gerakkan tangannya. Masih yang namanya gerakan tubuhnya itu tidak ada kaku sama sekali. Padahal kenapa kita disunahkan ketika ada mayit baru meninggal, berikan minyak di sendi-sendinya. Supaya enggak cepat kaku maksudnya. Supaya enak nanti dimandikannya itu enak. Ini sudah 5 tahun. Sudah dimandikan, sudah dikafani 5 tahun di dalam tanah. Tapi lihat kemuliaan Allah tampak. Kemudian si Mulyono itu dimasukkan oleh ibunya dalam koper yang besar itu. Dalam keadaan tertekuk gitu. Masih bisa ditekuk. Coba lihat. Orang setruk aja. Ketika setruk gak bisa ditekuk kakinya. Sudah meninggal. Masih bisa ditekuk. Jadi masuk koper. Plak, gitu. Jadi ditekuk. Gitu. Dibawa, dia bawa minyak-minyakan, bawa kapur baru situ supaya enggak tampak baunya. Enggak ada baunya. Enggak ada baunya, bahkan harum. Dibawa naik kapal. Dia orang enggak punya, enggak naik pesawat, naik kapal. Dibawa koper, disangkanya koper bawa apa. Enggak tahu bawa mayat. Ya. Sampai ke rumahnya, begitu sampai ke rumahnya diumumkan. Bahwasanya jasadnya sudah dipindah, sekarang berada di rumah. Bukannya menangis, orang datang semuanya bangga, dia ketawa-ketawa, lihat anakku. Bangga ibunya. Sampai kemudian dikuburkan lagi di Pontianak dalam keadaan semacam ini. Untuk apa ditampakkan? Menggali mayat itu hukumnya haram. Tapi kenapa ditampakkan semacam ini? Untuk menggugah kita semuanya. Jangan pernah lepas daripada pesantren. Jangan pernah lepas daripada jalan ini. Karena apa? Satu-satunya unsur manusia di zaman sekarang ini yang bisa selamat, hanyalah yang masuk dalam pesantren selamat. Kalau enggak masuk selamat pesantren enggak bakal selamat. Susah. Oleh karena camkan baik-baik dalam diri kamu. Saya harus masuk pesantren. Anak saya harus masuk pesantren. Cucu saya harus masuk pesantren. Cicit saya masuk pesantren. Buyut saya harus masuk pesantren selama masih belum kiamat. Kalau udah kiamat ya udah selesai. Pesantrennya nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Gak mungkin. Jangan kamu katakan saya mau belajar di luar. Ayah saya ustaz kok. Fahim, ayah saya itu seorang kiai kok. Ini loh barusan. Tanya ke sama Fizan. Ada sebagian daripada kiai yang datang ke kita dan pada menangis. Karena apa? Anaknya sudah hamil duluan sebelum nikah. Ini terjadi di luar sana. Kayak begitu kita akan terjerumus dalam sana. Orang kan sudah pernah berzina. Kalau sudah orang terkuak terjerumus dalam maksiat. Gak enak hidupnya. Gak bakal enak hidupnya. Sengsara terus. Terus sengsara. Karena kemaksiatannya terus sengsara. Kalau orang sudah pernah berzina walaupun sekali. Maka seumur hidupnya dia tidak akan merasa kaya. Dan terus akan merasa miskin. Walaupun dia sudah mendapatkan uang berlimpah. Mendapatkan rumah yang mewah. Mobil yang mewah. Terus merasa kurang. Sehingga pelit. Tumpuk hartanya akhirnya menjadi beban bagi dirinya. Itulah maksudnya. Al-Hakum Takasur Hatta Zurtumul. Ya semoga kita semacam itu. Kita sebagai talibul ilm besarnya di pondok, Masya Allah. Sampai dia itu selesai. Atau sampai dia itu kawin dalam pondok, Masya Allah. Ini dari kemuliaan. Sabar. Tapi untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah. Mulia di sisi Allah pasti mulia di muka manusia, di muka dunia ini. Mulia di sisi Allah pasti mulia di mata manusia. Pasti. Tidak mungkin enggak. Kenapa? Ayo coba evaluasi. Cuci otak kamu itu. Kalau semua setan-setan itu mengatakan, oh jangan masuk pondok, pondok itu begini, enggak enak airnya ini, mana ada semacam itu. Kenapa? Di dunia ini selalu, di samping sisi kebaikan, pasti ada sisi-sisi keburukan. Di samping ada sisi kelebihan, pasti ada sisi kekurangan. Pasti Allah Ta'ala itu membuatnya sengaja semacam itu. Kenapa? Kalau enggak ada sempurna. Kamu mau jadi orang mulia, masuk pondok. Kamu harus gatelan. Kamu harus kudisan. Kamu harus kepanuan. Dan sebagainya. Ah, itu enggak jadi masalah. Dohir. Asalkan batinnya selamat. Tapi jangan. Jangan terlalu amat-amat juga loh. Ya, kudisan-kudisan banget jangan. Panuan banget jangan. Akhirnya sampai mukanya semuanya putih semuanya ya. Dari saking putihnya, ya aku ada putihnya, bagus tuh. Kalau kulitku seperti itu, ah jadi putih semua, ah gitu. Akhirnya anduknya orang dipakai semua biar putih-putih semuanya gitu. Putih gak belang sama putih belang beda. Kalau putih gak belang itu bagus. Kalau putih belang ya kurang bagus. Gitu. Tapi tetap, walaupun ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Ustaz paling senang. Paling senang kalau melihat orang yang akalnya kurang. Ada kekurangan pada dirinya, dia buta. Dia ada kekurangan pincang. Ustaz paling senang sama orang semacam itu. Kenapa Ustaz? Alhamdulillah tidak menjadi semacam itu. Paling tidak ini pasti ada kebaikan yang tersembunyi dalam diri ini. Orang ini. Ustaz yakin seperti itu. Dan kita harus mencari orang-orang semacam itu untuk mendapatkan ridha-Nya Allah SWT. Harus kita senangkan. Harus kita banggakan, duduk kita bersama mereka dan sebagainya. Sehingga apa? Memantik rahmat Allah kepada kita. Sehingga kita termasuk dirahmati. Apa yang kita harapkan? Dosa sudah banyak. Amal kebaikan belum tentu diterima. Yang kita harapkan hanya rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah tidak mungkin kita terima dan kita dapatkan kecuali dengan irhamu man fil ardi yarhamukum. Senangilah. Sayangilah, kasihilah. Yang di atas bumi semua kasihilah. Semua dari pondok ini semua anakku. Semua di pondok ini adalah saudaraku. Kamu harus sadar seperti itu. Apa yang kurang? Apa yang menyusahkan kamu? Lihat ada orang sedih, dekati dia. Kenapa saudaraku? Apa yang perlu saya bantu dan sebagainya. Asalkan jangan adik-adikan sama kakak-kakakan. Atau kakak-adikan. Nanti, jangan ya. Anak baru hati-hati. Hati-hati dari anak-anak yang lama. Biasanya yang cakep-cakep. Yang bodinya bagus, itu nanti kakak-kakakan, rebutan itu nantinya. Hati-hati ya. Nanti langsung diskores sama ustadznya, kayak gitu-gitu. Ya. Nanti, ciri-cirinya nanti kalau didekati orang lain, marah. Cemburu. Hati-hati. Jadi kalau sudah gak kuat lagi, bilang sama ustadz kawinin. Nanti gak? Banyak kok yang biasa nyiram-nyiram bunga itu belum dapat jodoh. Jadi seperti itu. Oleh karenanya kita harus siap. Yang ketiga, kita harus melakukan persiapan. Persiapan kita apa? Kita harus bangga, harus senang. Karena apa? Kita berada dalam kenikmatan sekarang ini. Bukan berada di tempat kesusahan. Enggak ada tempat kesusahan. Jalani. Jangan cepat-cepat kita mengalah. Ini adalah pesan khusus kepada mereka yang baru masuk. Jangan pernah cepat-cepat mengalah. Jalani dulu. Jangan langsung, enggak betah, anak mau pulang. Jangan, tunggu dulu. Sabar dulu. Banyak zikir. Sampai kamu bersih. Sehingga kamu bisa mengalahkan setan kamu dan kamu merasa tenang. Kenapa? Allah Ta'ala firman dalam hadisnya, dalam Al-Qur'annya. Ala bizikrillah tatma'innul. Yang namanya hati itu akan tenang dan merasa tenang dengan zikir Allah. Kalau seumpama kita sudah berada di tempat zikir semacam ini, kemudian kita tidak merasa tenang, berarti ada apa-apa dengan hatinya. Jangan sampai. Nauzubillah. Semoga kita termasuk yang mempunyai hati mutmainnah. Mempunyai jiwa mutmainnah. Sehingga kita termasuk yang beruntung di dunia sampai di simpan di akhirat. Berkumpul dengan Nabi. Bukan termasuk orang yang merugi. Nah, ngerti? Jadi kita harus senang, gembira, harus merasa bersyukur. Karena apa? Kita berada di tempat yang tepat. Kita diasuh oleh orang yang tepat, insya Allah. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang dididik langsung dengan guru-guru, yang dididik langsung dengan guru-gurunya, dan guru-gurunya dididik langsung dengan guru-gurunya dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi. Sedangkan Nabi yang pernah bersabda, "Adzabani Rabbi fa'ahsana." Allah yang mendidik aku langsung, maka jadilah pendidikanku semacam ini. Siap untuk berjihad lagi? Ya. Siap untuk berjuang lagi? Ya. Ingat kepada moto kita? Apa moto kita? Berusaha untuk bisa. Ustaz harapkan semua yang ada di sini semuanya jadi wali Allah. Amin. Dan jangan kamu anggap mengatakan, oh, wali Allah cuma ada di dongeng saja. Cerita saja. Enggak, kita enggak mau cuma mendengar dongeng. Kita enggak mau cuma mendengarkan Syarifah Khadijah yang ada di Bangil itu. Begitu pula Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Ali Habsyi, Syarifah Nur binti Abdullah bin Husain bin Tahir yang mempunyai karomah-karomah yang luar biasa, Sultanah binti Ali Azabidi dan yang lain-lainnya yang mempunyai karomah-karomah yang sangat tinggi. Yang tidak dimiliki biasanya kecuali oleh para lelaki. Jangan kita cuma mendengarnya. Tapi biarkan kita juga merasakannya. Caranya gimana? Optimis. Dan kita harus husnudzon dengan Allah. Dan husnudzon kepada semua makhluk Allah. Jangan pernah kita mengfokus, menghukum seseorang. Atau memutuskan seseorang, ini orang jelek. Ini orang suka husnudzon. Ini orang enggak ada. Kita yang kita putuskan semacam itu. Anak orang enggak baik. Anak orang yang banyak dosa. Anak orang yang tidak berakhlak. Anak orang terus kita. Tapi kepada orang lain enggak. Semuanya baik. Husnudzon billah, husnudzon binnas. Bisa semacam itu. Maka berarti kita termasuk orang yang diberikan jalan yang lurus oleh Allah SWT. Semoga kita semacam itu semuanya. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala. Semoga yang ada ini semuanya dikuatkan keimanannya. Dikuatkan ketakwaannya. Diberikan taufik dan hidayahnya. Serta inayahnya. Dan semoga kita semuanya termasuk diberikan nikmatnya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Setelah bersih hati, setelah bersih jiwa, setelah bersih angan-angan kita, setelah bersih pikiran kita, ya Allah gampangkanlah kami untuk mendapatkannya. Bersihkan segala kerak-kerak yang ada dalam hati, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua yang ada di tempat ini, ya Allah, yang kami datang ke tempat ini dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik itulah kami meminta. Jadikanlah kami sebagai mereka-mereka yang dicintai oleh-Mu, ya Allah. Dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah hati kami sebagai tempat curahan rahmat-Mu. Tempat cucuran rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu berakhlak yang baik. Selalu menjaga perasaan orang lain. Selalu berhusnudzon kepada orang lain. Yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada para gurunya. Berbakti kepada suaminya kelak. Dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, sebagai perempuan-perempuan. Fatimah berikutnya. Khadijah berikutnya. Para istri Nabi SAW berikutnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan keadaan-keadaan mereka, ya Allah. Daripada rahasia-rahasia-Mu. Karomah-karomah-Mu. Dan berikan kemuliaan-kemuliaan itu kepada kami, ya Allah. Selama kami di dunia sebelum nantinya kami melihatnya di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Membanggakan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah hari ini, ya Allah, malam ini, saat ini, ya Allah, sebelum kami meninggalkan musala ini, kami sadar telah banyak maksiat yang telah kami lakukan selama di rumah dulu, ya Allah, maupun sebelum kami masuk pondok ini, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang sekarang ini Engkau bebaskan dari segala macam dosa, dari segala macam noda, dari segala keadaan yang tidak baik, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami melangkahkan kaki dari musala ini kecuali kami telah Engkau gariskan, Engkau putuskan kami termasuk wanita-wanita salihah, ya Allah. Termasuk wanita-wanita taqiyah, ya Allah. Termasuk wanita-wanita halimah, ya Allah. Termasuk wanita-wanita sabirah, ya Allah. Termasuk wanita-wanita yang sangat benci kepada segala macam kemaksiatan. Terutama kemaksiatan berkaitan dengan laki-laki, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang dikatakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ketika begitu bangganya dan bahagianya. Ketika mendengar suara kekasihnya dan yang tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika ditanya siapakah sebaik-baik perempuan. Maka di saat itulah Sayyidatuna Fatimah menjawab. Sebaik-baik perempuan adalah man la tara rajulan wa la yaraha rajul. Bukan yang suka melihat laki-laki dan tidak suka dilihat oleh laki-laki. Jadikanlah kami semacam itu, ya Allah. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang afifah. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang nantinya selalu didambakan oleh setiap laki-laki, ya Allah. Sehingga kami benar-benar menjadi seorang istri yang benar-benar didambakan oleh mereka, ya Allah. oleh satu orang suami kami, ya Allah. Dan ibu daripada anak-anak yang soleh, ya Allah. Dan yang menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Karena kami mendapatkan kemuliaan berkaitan denganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala hadhihi wa kunna salihah. Wa ala manazal salih. Al-Fatihah.